Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ma lahu wa quwwata illa billah ma ba'd. Para pendengar Radio Salafi Jilang Syafi'i rahimakumullah jami'an. Kita akan baca pada hari ini tiga hadis dari kitab Mutalahkam yang terkait dengan masalah qadha puasa. Kitab rahimahullah ta'ala Al-Aisyah radhiyallahu anha qalat كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع أن أقضي إلا في شعبان. Aku memiliki kewajiban mengqadha puasa Ramadan dan tidak ada kemampuan untukku untuk mengqadhanya kecuali di bulan Syaban. Ini terkait dengan masalah qadha disebut dalam Sahih Muslim ini karena lima kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sisi beliau radhiyallahu anha. Sehingga beliau ada kesempatan untuk mengqadha di bulan Syaban. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Syaban. Kata beliau, kata mu'alif ini Syabdulqin dalam Qadhi rahimahullah ta'ala, عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. Barangsiapa meninggal dunia dalam keadaan dia memiliki hutang puasa, صام عنه وليه, maka walinya yang menggantikan mempuasakan dia, membayarkan puasa dia, mengqadha puasa dia. Hadis yang ketiga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala يا رجل يا نبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dalam badan dia punya hutang puasa sebulan. Apakah aku mengqadha atas namanya, mengqadhakan puasa beliau? Qala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana la ummika dainun, akunta qadiyahu anha?" Kalau seandainya ibumu punya hutang, apakah engkau akan membayarkan hutang dia? Kalau kata laki-laki tadi, naam, iya. Kata Rasulullah SAW, "Badainullah haqqu an yuqda." Maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Dari riwayat yang berat lain, ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ya Rasulullah, dia berkata ya Rasulullah, "Inna ummi matat wa 'alaiha sawm nadhar." Ibuku meninggal dunia dalam keadaan dia punya hutang puasa nazar. Apa sawm anha? Apakah aku berpuasa atas namanya, menggantikan beliau, membayarkan untuk beliau? Qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afara'aiti law kana 'ala ummiki dainun faqadaitih." Kabarkan kepadaku pendapatmu. Bila kalau sana ibumu punya hutang, kemudian kau membayarnya, akana yu'addi dhalika anha, apakah pembayaran hutangmu atas namanya itu melunaskan hutang dia, tertunaikan hutang dia? Qalat na'am, kata dia. Qala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Pasumi an ummiki." Kata beliau, "Jika demikian maka puasalah kamu atas nama ibumu yang telah meninggal, membayarkan hutang puasa ibumu." Ini tiga hari sedikit masalah qadha. Para pendengar rahiman ya rahimakumullah jami'a, di awal pembahasan masalah puasa, ketika kita menjelaskan tentang masalah syarat-syarat wajib puasa, disebutkan beberapa syarat, diantaranya adalah al-iqamah, kemudian as-sihah, tinggal di negerinya, kemudian sehat, tidak dalam keadaan sakit. Sehingga perlu kita menyebutkan di sana ada ashabul a'zar, ada orang-orang yang mendapat uzur untuk tidak puasa atau boleh berbuka kan uzurnya. Ashabul adzar ini ada beberapa golongan. Yang pertama adalah al-musafir, orang yang sedang safar. Yang kedua adalah al-mariyud, orang sakit. Dan orang sakit telah kita pelajari bahwasanya ada dua. Ada sakitnya sakit menaun yang secara medis tidak bisa sembuh, dan ada sakit yang memberatkan dia puasa tapi dia sakitnya bukan sakit menaun, masih mungkin sembuh. Yang ketiga adalah al-hamil wal-murdi'. Wanita yang sedang hamil dan menyusui. Yang keempat adalah al-kabira, al-ajuz, seorang yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi puasa. Dari beberapa kelompok ini, para pendengar rahimah dan rahimakumullah jami'ah, para ulama kita membagi dua. Ada di antara kelompok tersebut yang kewajibannya adalah membayar fidyah. Seperti di antaranya tadi, seorang yang sakit, menaun, yang secara medis dia tidak bisa sembuh, tidak mungkin lagi dia puasa. Maka kewajibannya adalah membayar fidyah setiap harinya. Yang kedua yang termasuk juga wajib membayar fidyah adalah al-kabir, al-ajuz, yang tidak mampu lagi puasa karena sudah tua renta. Adapun al-musafir, orang yang sakit, bukan sakit menaun dan dia berat untuk berpuasa, keduanya boleh berbuka tetapi harus muqadha. Yang terjadi khilaf yang terlalu lama kita adalah terkait masalah hamil dan murdi'. Wanita yang hamil dan menyusui. Sebetulnya bin rahimahullah ta'ala cenderung menyatakan jika seorang yang hamil dan menyusui karena dia khawatir, mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan anaknya, janinnya, maka dia mengqadha. Sejak demikian berarti yang wajib mengqadha adalah seorang yang sakit karena berat untuk berpuasa karena dia sakitnya, bukan sakit ringan, namun dia masih mungkin secara medis sembuh. Yang kedua seorang yang musafir. Yang ketiga sebagian ulama kita menyatakan ya seorang yang hamil dan murdi', yang mengandung dan menyusui. Dan tentunya yang sudah kita bahas juga di awal adalah wanita sedang haid dan nifas. Ini mereka-mereka yang wajib mengqadha puasa. Yang sedang haid dan nifas, yang sedang sakit, yang sedang safar, dan hamil wal murdi', menurut sebagian ulama kita. Dan terkait dengan qadha, ada beberapa pembahasan yang kita akan baca. Yang pertama dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang kita baca awal, beliau Rasulullah, beliau radhiyallahu anha punya hutang puasa, tetapi baru bisa mengqadha di bulan Syaban. Terkait dengan hadis ini, para ulama kita membahas masalah tentang masalah apakah qadha puasa itu adalah fawr, harus segera, atau at-tarakhi atau boleh ditunda. Sebagian berpendapat dengan hadis tersebut menyatakan boleh untuk menunda sebagaimana perbuatan Ummu'minin Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakannya di bulan Syaban. Namun sebagian lagi para ulama kita menyatakan tidak. Yang afdal, yang haula itu harus segera. Karena hukum asalnya kita perintah untuk mubadarah dalam beramal. Adapun perbuatan Ummu Mukminin radhiyallahu anha adalah karena kondisi yang mengharuskan demikian. Kita tahu Rasulullah SAW sangat cinta kepada beliau radhiyallahu anha. Beliau melayani Rasulullah SAW dan punya kesempatan ketika Rasulullah banyak berpuasa di bulan Syaban, sehingga dalam rangka membadar habil amal, dalam rangka ibra'u dhimmah, segera menghilangkan tanggungan, maka hendaknya segera dilakukan qadha puasa Ramadan, walaupun ya boleh selama belum masuk Ramadan untuk mengqadhanya. Tapi yang awal yang afdal segera. Yang berikutnya disebutkan sebelumnya dari rahimahullahu taala apabila seorang punya qadha puasa, kemudian lewat setahun, di Ramadan tahun kemarin dia batal, belum sempat mengqadha sampai Ramadan masuk lagi, bagaimana hukumnya? Berkata Muhammad rahimahullah ta'ala, "Idza marra Ramadan 'ala insanin maridin fa fi tafsil." Jika telah lewat Ramadan berkata beliau rahimahullahu ta'ala, "In kana yurja zawalu maradihi intaghara hatta yashfiya." Kalau diharapkan sembuh dari sakitnya, dia menunggu sampai sembuh. Likalita ada kaman kana mariyatan awala safarin fa'idatu min ajabin uhar. di bulan Ramadan dia sakit, dia tunggu sampai sembuh. Kalau sembuh dia qadha. Walistamarra bihil marad hatta mat. Kalau sakitnya terus menerus belum sempat dia sembuh, meninggal dunia, fahada adalah syadih. Lianna al-wajib alaihi qadha walam yudrikhu. Karena dia belum sempat ada waktu mengqadha terus meninggal, sehingga tidak ada kewajiban qadha dan tidak disyaratkan di qadha atau fidyah. Yang kedua, anurja zawalu maradihi suma unfi badahada. Seorang di bulan Ramadan sakit, kemudian sempat sembuh, thumma mata qabla an yaqdiya. Tapi dia meninggal dunia sebelum mengqadha. Fahadha al-iqdi, orang ini kata beliau, yut'amanhu kulli yawm miskin. Dibayarkan fidyah untuknya setiap harinya seorang miskin. Hadis yang ketiga, an yakuna al-marad alladhi asabahu la yujzi zawaluhu. Sakit yang menimpanya memang tidak diharapkan sembuh menurut medis, sakit benaun. Maka orang ini dibayarkan fidyah sejak awal. Seperti ya seorang yang sudah tua yang tidak bisa lagi berpuasa. Sebelum dia sebutkan, kalau seandainya seorang yang harusnya mengqadha kemudian lewat sampai setahun masa Ramadan lagi, kata beliau rahimahullah ta'ala, fasahihu fi hadhil masalah annahu la yazamuhu akthar min siyam. Iya, yang sahih kata beliau rahimahullah ta'ala, tidak ada kewajiban lebih dari puasa yang segantinya. Tetapi illa annahu ya'tham bit akhir. Tapi dia berdosa karena sebab mengakhirkan qadha Ramadan tanpa ada uzur. Ya. Adapun kalau ada uzur, tetap dia ganti sebagaimana harinya dan tidak berdosa. Seperti contohnya, seperti kata beliau, seorang musafir yang terus-menerus dalam keadaan safar. Berangkat di Ramadan ini sampai Ramadan berikutnya dalam keadaan safar. Atau yang sakit di Ramadan ini sampai Ramadan berikutnya masih sakit. Kalau nanti dia bisa mengqadha, tetap sesuai dengan harinya, tidak ada kewajiban nambah atau fidyah. Atau kata beliau, seorang yang hamil, wa yastamiru bihal hamal, orang yang mengandung terus menerus bulan Ramadan ini hamil, ya bulan depannya, tahun depannya hamil lagi atau menyusui. Aw murdian, ya tahun ini hamil, tahun depan hamil lagi atau menyusui. Tahtaj ila iftar, dia butuh untuk buka terus setiap kulasana. Nah, ini juga tetap bayar qadhanya sesuai dengan hari yang dia batal dan tidak ada kewajiban nambah hari atau fidyah. Adapun terkait dengan hari, dua hadis yang terakhir terkait masalah mengganti puasa seorang meninggal. Yang pertama, Muslimin rahimahullah telah menyebutkan yang wajib atau yang afwan, yang disyariatkan dibayarkan puasanya itu adalah puasa-puasa yang fardu bi asas syarat. Seorang yang punya kewajiban puasa, apakah itu puasa Ramadan atau puasa-puasa wajib lainnya berdasarkan syariat, dan meninggal belum sempat menunaikannya, maka dia disyaratkan ahli warisnya, walinya, untuk mengqadha. Siap wali tersebut, kata beliau rahimahullah ta'ala, al-wali ini huwal warif, ahli warisnya. Wadalil kalau Nabi SAW al-hiku al-fara'id bi-ahliha wama baqiya fawali awla rajulin dhakarin. Kemudian sebagaimana qadha itu berdasarkan penjelasan dari beliau rahimahullah ta'ala adalah mengqadhakan puasa si mayit, hutang puasa mayit yang wajib bi asas syarat, juga disyaratkan mengqadhakan puasa, membayarkan puasa, hutang puasa si mayit yang wajib karena nadarnya. Sebagaimana hadis yang terakhir tadi, yang seorang wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bertanya tentang ibunya yang meninggal dalam keadaan punya hutang puasa nadar. Apakah puasa yang merupakan hutang orang tuanya tersebut adalah puasa yang wajib berdasarkan syariat seperti puasa Ramadan atau karena nadarnya? Ya, disyariatkan bagi wali untuk mengqadhakan puasanya, membayarkan puasanya. Nah, itu mungkin yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.